telah menghantui kesucian pasir pantai sirna. Hutan-hutan kehilangan rindang, sampah plastik menari-nari. Bukan berita baru, air hujan kirimi duka, kering kemarau sebarkan luka. Kenapa kita tak mau belajar dari berita bencana masa lalu? Akankah selalu salahkan Tuhan? Bumi menunggu kasih sayangmu, cinta kita. Apakah ini akan jadi slogan belaka sejak sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin akan menjadi dongeng bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Diputar, diputar-putar, kong kali kong, kong kali kong. Diputar, diputar-putar, kong kali kong, kong kali kong. Jogot-jogotan, jogot-jogotan, saling tuduh, saling gigit. Jogot-jogotan, jogot-jogotan, saling caplok. Dulang, dulang, dulang, dulang lagi. Korupsi masih saja merajalela. Dulang, dulang, dulang, dulang lagi. Diputar, diputar-putar, kong kali kong, kong kali kong. Diputar, diputar-putar, kong kali kong, kong kali kong. Diputar, diputar-putar, kong kali kong, kong kali kong. Keringat yang basahi tubuh, melangkah terus mendaki, lewati waktu di jalan setapak, gapai kaki langit biru. Ayah, aku jatuh cinta. Ayah, aku jatuh cinta. saja jingga di pantai. Perbatasan senja, matahari tersenyum mengisi hari indah. Tenggelam bersama nyanyian alam, sambut malam angin laut membelai. Duduk santai di hamparan. Bakar sebotol minuman, denting suara gitar, iringi nyanyian, asik terdengar. Senja jingga di pantai, debu rombak hempaskan kebosanan. Di pantai lupakan kemunafikan kota. Senja jingga di pantai, ada cinta yang bersemi di sini. Senja jingga di sebotol minuman, denting suara gitar, iringi nyanyian, asik terdengar. Senja jingga di pantai, debu rombak hempaskan kebosanan. Jingga di pantai, lupakan kemunafikan kota. Senja jingga di pantai, ada cinta yang bersemi di sini. Senja jingga di pantai. Senja jingga di pantai. sebar lautan tanpa gajah di pelupuk mata tak kelihatan semut di sebar lautan tanpa untuk bercermin menghala jalan bara api dengki. Mari tarik kembali telunjuk jari yang akan menuding kelemahan orang lain terlihat lebih besar. Tuhan yang tahu kenyataan hidup ini terasa di perilaku. Sirik tanda tak mampu waspadai lo berjuang demi nafsu waspadai lo. Waktu bicara bawa takdirnya. malas. Matikan telepon genggam, malas, malasan, malas. Jam 12 lewat 5 menit, mataku baru terbuka. Bantal guling seharian, feeling ingin minum kopi, juga pergi ke kamar mandi. Minggu siang bermalas-malasan, malas. jig jig ow, jig jig jig, jig jig ow, jig jig jig, jig jig ow, jig jig jig, jig jig ow, ow, ow. Kamu, ah. menjalin kasih kembali. Sekian lama menunggu, sekian kasih melintas. Aku sayang kamu, tapi tak mau cintaku sia-sia. Oh.